أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما شاء الله سبحانه رحمكم الله وبارك فيكم. Alhamdulillah, kita senantiasa menjadi syukur kepada Allah SWT. Sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, untuk kita majmu' al-ulama kita hentikan. Kemudian pada waktu yang lalu kita telah musyawarah membaca kitab salah satu usul. Namun bukannya sudah belajar di ma'had salah satu usul, dan insyaallah akan kita baca di kitab yang berjudul As-Sawarih Al-Had Ta'lim Hamad Ibn Ibrahim Al-Asman. Hal-hal yang memalingkan seseorang dari kebenaran. Hal-hal yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran, atau hal-hal yang menghalangi seseorang dari mendapatkan kebenaran. Dan kitab ini telah kami dapatkan pada waktu-waktu yang lalu di Daurah As-Sadidah di Pondok Ansor di Jakarta. Insyaallah akan kita baca pada mulai pada sore hari ini. Dan sampai sekarang ini saya belum mendapatkan tentang biografi tentang penulis kitab ini. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim, al-muqaddimah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Fa inna Allah azza wa jalla khalaqa al-khalqa ala fitrah. Qala al-malik rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, sebagai pembukaan. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam untuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh makhluknya di atas fitrah, di atas kesucian hati. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala di dalam surat Al-Hur ayat 30. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Kesucian itu milik Allah, yang Allah SWT meletakkan kesucian manusia ada pada hati-hati mereka. Wa mimma kutiran nasu alaihi huwa mahabbatul haqi wa iradatuh. Dan dari kesucian jiwa manusia ini, bahwasanya seluruh jiwa manusia ini mencintai kebenaran, mencintai al-haq dan menginginkan kebenaran. Menginginkan kebaikan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam matan, wal qalbu khuliqa yuhibbul haqqo wa yuriduhu wa yatlubuhu. Dan jiwa hati itu diciptakan, jiwa tersebut menyukai al-haq, mencintai al-haq, dan menginginkan al-haq dan mencari al-haq. Senang dengan kebenaran, ingin kebenaran dan selalu mencari kebenaran. Wa qala aidan, juga berkata Syekhul Islam rahimahullah taala, fa innal haqqo mahbubun fil fitrah wa huwa ahabbu ilaiha ajallu biha wa aladhu indaha minal baqir alladhi la haqiqata lahu fa innal fitrata la tuhibbu dhalik. Sesungguhnya al-haq, kebenaran itu dicintai oleh hati nurani manusia yang suci, yang bersih. Dan hati manusia yang suci, yang bersih, senang kepadanya, senang kepada kebenaran. Dan mementingkan kebenaran, mendahulukan kebenaran, mengutamakan kebenaran. Dan kebenaran ini akan merasa lebih nikmat bagi hati-hati seorang hamba dibanding dengan kebatilan. Yang kebatilan ini pada hakikatnya tidak ada di dalamnya kebaikan, tidak disenangi, tidak dicintai. Karena kesucian jiwa ini tidak suka dengan kebatilan, tidak suka dengan kejelekan. Sebagai contoh, walaupun itu hati-hati orang-orang kafir, di hati mereka tetap mencintai kebenaran. Di berbagai negeri secara real, baik itu Islam maupun kafirnya, di sana pasti ada apa? Ada penjara. Siapa yang dipenjara di situ? Orang baik atau orang jelek? Orang jelek. Ini menunjukkan bahwasannya jiwa-jiwa manusia ini tidak senang dengan kejelekan dan selalu apa? Mengurung kejelekan, menghajar, memboikot kejelekan. Siapa saja yang melakukan kejelekan pasti akan dimusuhi dan diperangi. Bukan diasingkan. Karena jiwa-jiwa manusia tidak senang dengan kejahatan, kejelekan, kebatilan. Ini menunjukkan bahwasanya asal jiwa-jiwa manusia adalah suci fitrah, suka dengan kebaikan dan tidak dan benci dengan kejelekan. Wa fadlan mimma huwa mankuzun fil nufusi min mahabbatil haqqi. Dan lebih-lebih kesucian jiwa ini kalau sudah menancap di dalam hati seorang, di dalam hati-hati manusia, di dalam hati-hati seorang hamba, tentunya akan apa? Selalu mencintai kebenaran. Di mana kebenaran itu berada, dia akan cari, walaupun harus mengorbankan harta, tenaga, waktu. Mengorbankan jiwa. Dan akan dibela dan akan diperjuangkan. Karena kebenaran al-haq adalah sesuatu yang berharga. Sebagaimana perjuangan para anbiya, para rasul, dan para sahabat ridwanullah alaihim mencintai, memperjuangkan, dan mencari al-haq di mana pun berada. Fa innan nufusa maftulatan ala ma'rifatil haqqi kadzalik. Karena jiwa-jiwa tersebut ini diciptakan dalam keadaan suci. Di atas dia telah mengenal al-haq kebenaran. Karena kebenaran tersebut yang meletakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika roh dikumpulkan di hadapan Allah SWT, kemudian Allah SWT menanyai roh-roh tersebut, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Roh-roh para hamba-hamba tersebut bersaksi di hadapan Allah SWT bahwasanya Allah SWT zat yang al-haq, zat yang maha kebenar, yang maha benar. Dan mereka bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesaksian ini kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diuji di dunia. Jika mana jiwa-jiwa yang masih suci mempertahankan kesucian akan diuji dengan mana jiwa-jiwa yang telah dikotori dan telah dihalang-halangi oleh perkara-perkara yang akan menghilangkan kesucian jiwa. Kama qala ta'ala an Musa alaihissalam, sebagaimana firman Allah Ta'ala bercerita tentang Musa alaihissalam. Beliau menyatakan Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Nabi Musa bersaksi di hadapan Firaun sekaligus memberikan bimbingan dan nasihat. kepada Fir'aun dan bala tentaranya, yaitu tentang Rab, sesembahan yang hakiki. Tatkala ditanya oleh Fir'aun, terus siapa Tuhan kami itu? Maka Nabi Musa menjawab, Tuhan kami adalah, Rab kami adalah yang telah memberikan kepada segala sesuatu dari penciptanya kemudian yang menunjukinya. Rabbah ayat 5. Jadi Allah SWT zat yang memiliki kebenaran dan menunjukkan kepada siapa saja yang dikehendaki untuk meraih kebenaran. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Muslim, riwayat yang lain dari Muslim. Al-ismu ma'aka fi sadrika wa karita ayyat tali alaihim nas. Dosa itu apa yang akan meresahkan di dalam hatimu dan engkau membenci dengan dosamu itu diketahui oleh manusia. Perbuatan itu diketahui oleh manusia, kamu membencinya. Maka ini adalah tanda-tanda hati yang masih fitrah, hati yang masih suci. Tatkala seseorang berbuat kejelekan, berbuat dosa, maka hati itu akan menolaknya. Tidak senang, akan resah dadanya, dan dia tidak senang kalau diketahui oleh manusia. Maka ini hakikat dosa. Kalau saya kuasa ditanya memang lo cara. Di dalam kitab Darut Ta'arud Al-Arfa wal-Naqr, fi nafsi ma yujibu, ma yujibu tarjihul haqqi alal batil fil i'tiqadat wal iradat wa hadha kafin fi annaha ulidat alal fitrah. Di dalam sebuah jiwa, sebuah hati, ini ada sesuatu kewajiban di dalam hati tersebut, apa? Memenangkan al-haq, mendahulukan al-haq daripada kebatilan. Di dalam keyakinan-keyakinan dan di dalam tujuan-tujuan. Dan ini telah cukup bahwasanya hati-hati tersebut sebagai tanda bahwasanya hati ini dilahirkan dalam keadaan suci. Selalu memenangkan akhlak, selalu melebihkan akhlak dari daya kebatilan. Sekalipun di jiwa orang-orang kafir, banyak contohnya. Di dalam kasus persidangan yang sehat, tentunya apa? Tentunya hakim akan memutuskan orang yang menang adalah di atas kebenaran, orang yang kalah di atas kebatilan. Ini peradilan secara sehat dimanapun berada. Waqala idzan, dan juga perkataan seorang yang lainnya, wallahu azza wa jalla khalaqa 'ibadahu 'ala fitrah allati fiha al-haqq wa tasdiqu bihi wa ma'rifatul batil wa takdzibu bihi wa ma'rifatun na'il la'in wal mahabbatu lahu wa ma'rifatud daril manafi wa bughdu lahu bil fitrah. Allah SWT yang telah menciptakan hamba-hambanya di atas kesucian jiwa, maka di dalam kesucian jiwa tersebut terdapat kebenaran. Dan jiwa-jiwa tersebut membenarkan adanya kebenaran. Dan jiwa tersebut mengetahui kebatilan dan mendustakan kebatilan. Dan jiwa-jiwa tersebut mengetahui perkara-perkara yang bermanfaat yang akan apa, membawa kebaikan pada dirinya dan akan mencintai kebenaran tersebut atau mencintai sesuatu yang bermanfaat. Dan di dalam jiwa-jiwa para hamba ini mengetahui perkara-perkara yang akan membahayakan yang selalu apa? Selalu jiwa itu akan menjauhi dan menghindar. Dan jiwa-jiwa tersebut akan benci dengan kebatilan, yaitu dengan apa? Dengan kesucian jiwa tersebut. Panakana haqqan mawjudan sattakat fil fitrah wa ma kana haqqan nafi'an arafat ul fitrah wa habat ruwat ma'annat bihi ilaihi wa dzalika huwa ma'ruf. Maka seluruh perkara-perkara yang itu merupakan kebenaran yang tanpa yang ada dari kebenaran tersebut akan dibenarkan oleh jiwa-jiwa yang suci. Dan perkara-perkara yang benar dan yang akan membawa manfaat ini juga akan dikenali oleh jiwa-jiwa yang suci dan akan mencintainya dan akan senang tenteram dengan kebenaran yang mengandung kemanfaatan pada dirinya. Dan perkara ini telah dikenal di antara para hamba. Wa ma kana batilan ma'duman kazzabat bihil fitrah wa abghadathul fitrah wa anqarathu. Adapun perkara-perkara yang mengandung kebatilan yang kebatilan itu apa? Kebatilan adalah sesuatu yang tidak ada ya, keberadaannya. Maka akan didustakan oleh jiwa yang suci. Dan akan dibenci oleh jiwa yang suci dan akan diingkarinya. Qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Allah SWT memerintahkan kepada mereka untuk berbuat baik dan memerintah mencegah mereka dari berbuat kemungkaran, kejelekan. Dan ini juga yang dialami oleh jiwa yang masih suci. Mereka senang dengan kebenaran, dengan kebaikan, dan memerintahkan kepadanya, dan selalu mencegah dari kemungkaran. Wama huwa markazun min nufusi min ma'rifatil haqqi wa iradatihi wa mahabbatihi mu'ayyidun bi syahidi syar'i. Dan ini, dan jiwa yang suci adalah sebagai markas, tempat berkumpulnya jiwa-jiwa yang akan mengetahui tentang kebenaran dan akan menginginkan kebenaran dan mencintai kebenaran. Dan ini dikuatkan dengan apa? Persaksian secara syar'i. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Hud ayat 13. Afaman kana 'ala bayyinatin min rabbi wa yatluhu syahidun min. Apakah perkataan orang-orang kafir itu berlandaskan atau di atas bukti-bukti yang nyata dari Rabb-nya, yang mereka baca, sedangkan di sana ada saksi. Wal bayyinat al-wahyul ladzi anzalallah. apakah ada perkataan orang kafir, persaksian orang kafir dari perkara-perkara kebatilan, kesyirikan, kekafiran? Apakah di atas bukti-bukti dari Allah SWT? Dan apakah yang dibaca atau yang dikatakan oleh mereka ini ada apa? Berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Wasyahidu fitrah al-mustaqimah al-aqwal as-sari wal-aqwal as-sari. Dan apakah perkataan orang-orang kafir tersebut juga apa? Juga bisa disaksikan oleh hati yang suci, yang lurus, dan akal yang sehat. Maka jawabannya tentunya apa? Tidak ada. Sebaliknya, pernyataan orang-orang kafir, perbuatan orang-orang kafir dari kebatilan, kesyirikan, kemaksiatan, kekafiran, semuanya itu hanya diada-adakan saja di atas kebohongan dan tidak terbimbing dengan wahyu Allah SWT. Kebatilan, kemungkaran itu hanya akan berasal dari hembusan. Para setan. Dan nafsu-nafsu yang jahat. Yang telah dipengaruhi dan ditunjukkan oleh para setan. Sehingga mereka berani memperjuangkan kebatilan, berkorban demi kebatilan. Ini menunjukkan bahwasanya sudah rusak hati-hati mereka, tertutup dengan apa? Keyakinan-keyakinan kekafiran, kesyirikan, dan perbuatan dosa-dosa mereka. Walinya itu gimana? Qala al-'allama Abdurrahman Salimi rahimahullah telah berkata, Syekh Abdurrahman Salimi mengomentari ayat tersebut, fad-dinu huwa dinul hikmah alladhi hiya ma'rifatus shawab wal 'amal bis-shawab wa ma'rifatul haq wal amal bil haq fi kulli syai. Maka agama ini, yaitu agama Islam, adalah agama yang hikmah, yang di sana mengandung tentang mengenal kebenaran dan mengamalkan kebenaran dan mengenal al-haq dan mengamalkan al-haq di setiap segala sesuatu. Sehingga agama Islam ini agama yang di dalamnya tidak ada kebatilan, semuanya kebenaran dan semuanya kebaikan. Sehingga orang-orang yang menilai bahwasanya Islam itu di dalamnya ada perkara-perkara yang harus dikritisi, ada perkara-perkara yang harus dikaji ulang, maka sungguh fitrah hati mereka telah rusak karena tidak bisa mengenal Islam dengan baik. Sehingga orang-orang yang mengatakan seperti ini harus apa? Harus wajib belajar tentang Islam dengan detail, dengan benar, dengan jujur. والنفوس إذا بقيت على الفطرة فإنها لا تطلب إلى الحق والحق واضح بينا لا غموض فيه. Dan jiwa-jiwa ini apabila masih tetap dalam keadaan suci, maka tidaklah jiwa-jiwa itu mencari kecuali mencari kebenaran. Karena kebenaran adalah sesuatu yang jelas, yang tidak ada kesamaran di dalamnya. Wa qala Ma'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan telah berkata Ma'adz bin Jabal, fa inna 'alaihi nuran, maka sesungguhnya di atas al-haq kebenaran itu adalah cahaya. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan al-haq berarti hatinya bercahaya. Dan orang yang tenggelam di dalam kebatilan, kemungkaran, berarti hatinya di dalam kegelapan. Sehingga bahasa Rasulullah SAW diturunkan atau diutus di tengah manusia datang untuk menunjukkan, menonton jiwa-jiwa manusia yang berada di tengah kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, yaitu apa? Al-Haq, kebenaran. Wallahualam, semoga barakallahu yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.